Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ada yang dicinta giat bekerja, entah apa entah siapa. Karena cinta jiwa gairah, tanpa cinta hidup pun hampa. Ternyata amat utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Cinta kebutuhan manusia. Siapa saja memerlukannya, karena cinta punya daya. Ternyata amat utama adanya cinta. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata